أولاً شيطان رجيم ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. قال الإمام سعد رحمه الله: يحتمل أن مرادها بذلك زوجها، هذا امرأة العزيز. Beliau mengatakan kisah yang demikian itu, kejadian itu, li'lama anni lam akhunhu bil ghaib, untuk diketahui sungguhnya aku tidak mengkhianati dia dalam keadaan dia tidak ada. Wa anallaha la yahdil qawmal kha'inin, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang pengkhianat, manusia-manusia pengkhianat. Kata Imam Syadir rahimahullah, ada dua makna di sini. Kemungkinan pertama maknanya adalah li'alam anni hina aqrartu anni rawatu Yusuf, agar diketahui ketika aku mengakui kesalahan, akulah yang menggoda Yusuf, merayu, menggoda Yusuf alaihi salatu wassalam, anni lam akhunhu bil ghaib, aku tidak mengkhianatinya dalam keadaan ghaib, dia tidak ada. Ilam yajri minni ila mujarrad al-murawajah, tidak terjadi antara diriku dengan Yusuf melainkan hanya sebatas merayu saja, menggoda saja. Artinya tingkatannya beda, menggoda, merayu dengan berzina itu beda. Walam ufsid alaihi firasyuh, dan aku tidak merusak hubungan dengan suamiku masalah firasy, hubungan suami istri, hanya sekedar menggoda. Ini pun berat, kalau sudah punya suami, sudah punya istri, menggoda yang lain, nah ini juga berat, bahaya. Ini pintu-pintu kepada kerusakan berikutnya, dan ini berbahaya. Mendatang syaitan menyeret kepada yang lainnya. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, kata Imam Syadir rahimahullah, wa yahtamal, ada kemungkinan annal murad bidzalik li'alam Yusuf, yang dimaksud adalah supaya Yusuf mengetahui inna aqrartu anni ana alladhi rawaitu, bahwasanya akulah yang menggoda Yusuf, yang melakukan kepada Yusuf, wa anna sadiqun, dan sungguhnya Yusuf adalah jujur, benar, anni lam akhunhu fi hal ghaibatihi anni, dan aku tidak mengkhianatinya. Ya, ketika dia tidak ada dariku. Jadi makna yang pertama, kembali domirnya itu kepada suaminya, tidak mengkhianati suaminya di dalam masalah apa? Hubungan suami istri. Karena dia sudah nikah. Sah. Mana yang kedua, tidak mengkhianati apa? Nabi Yusuf. Dia mengaku bahwasanya akulah yang berbuat. Dan aku tidak mengkhianati Yusuf. Dari segi apa? Pengikraran, pengakuan dirinya lah yang berbuat. Bukan Yusuf. Paham gak ini? Ada dua makna di sini. Wa anna Allah la yahdil kaidal kha'inin. Dan Allah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan hidayah kepada para pengkhianat. Nah, tipu dayanya, makarnya. Fa'inna kull kha'in labudda an ta'ud khiyanatuhu wa makru 'ala nafsih. Pasti. Setiap pengkhianat, makar tipu dayanya, rencana-rencana jahatnya, pasti akan kembali lagi kepada dirinya. Wala budda an yatabayyana amruh, dan pasti akan terbongkar perkaranya, makarnya, tipu dayanya, rencana jahatnya terbongkar. Mau dia tutup-tutupi, ya yang namanya bangkai ditutupin ya, bau juga. Pengkhianatan, makar, nah tetap akan terbongkar dan kembali kepada dirinya sendiri. Semalam makan fi ajal kalam nau tazkiyah li nafsiha wa annahu lam yajri minha dhanbun fi syan Yusuf. Istadrakat faqalat wa ma ubarri'u nafsi. من المراودة والهم والحرص الشديد والكيد في ذلك إن النفس لأمارة بالسوء إلا من رحم ربي إن ربي غفور رحيم. Berkata Ibn Abbas dan yang lainnya mengatakan, tabayyana al-haq wa dhahara wa baraz. Dari situlah jelas al-haq dan gamblang siapakah yang salah dan siapakah yang benar antara Nabi Yusuf dengan Imratul Aziz. Setelah melewati berapa tahun prosesnya, 3-9 tahun kurang lebih, proses panjang. Ketika masa fitnah, masa cekcok ya, masih gelap, masih belum tahu mana yang benar, mana yang salah. Walaupun ya sudah jelas, tapi kadang sebagian manusia menganggap melihatnya, waduh, bisa saja terfitnah, bisa. Tapi setelah perjalanan tahun dan lain sebagainya, maka akan terbongkar. نقول إنما اعترضت بهذا على نفسي ذلك ليعلم زوجي أني لم أخنه في نفس الأمر ولا وقع المحذور الأكبر إنما راودت هذا الشاب المراود فامتنع ولهذا اعترفت ليعلم أني بريئة. Oleh karena itu, aku mengakui kesalahanku sendiri untuk diketahui bahwasanya aku berlepas diri. Wa Allah la yahdi kaidal khainin wa ma ubarri'u nafsi. Taqul marah wa lastu ubarri'u nafsi. Dan aku bukan artinya berlepas diri untuk diriku sendiri. Karena nafs yang namanya jiwa tatahaddats wa tatamanna. Karena nafs la'amaratun bisu. Jiwa ini selalu menggiring kepada keburukan. Menyeret kepada keburukan. Walihada rawatu ala li'anna amaratun bisu. Oleh karena itu, aku hanya menggodanya saja. Karena yang namanya jiwa ya selalu apa? Mengajak kepada su, kepada keburukan. Illa marrahim rabbi, illa man asamahullah. Inna rabbi ghafur rahim. Hadzal qawl huwal ashhar. Pendapat inilah yang masyhur, yang lebih pantas bisyakil qissa wal ma'ani wal kalam. Wa qad hakahu al-Mawardi fi tafsirih. Dihikayatkan oleh Imam al-Mawardi dalam tafsirnya wa antadaba li nashr al-Imam al-Allamah Abu al-Abbas Ibn Taymiyah rahimahullah. Dan pendapat ini dikuatkan oleh Al-Imam Abu al-Abbas Ibn Taymiyah rahimahullah. Ibn Taymiyah ini siapanya? Ibn Katsir. Gurunya gurunya Ibn Katsir langsung. Satu letting dengan Ibn Qayyim, Ibn Katsir, Imam Zahabi. Naam, dan lain sebagainya. Aurada bi tasnif ala hidah wa qad qil inna dhalika min kalam Yusuf alaihissalam. Jadi itu adalah ucapan Imra'atul Aziz, bukan ucapannya Nabi Yusuf. Min qawlihi dhalika li'alam anni lam akhunhu fi zawjati bil ghaib al ayatain. Inna marawattu rusul li'alam al malik wa ra'atu li'alam al aziz anni lam akhunhu fi zawjati bil ghaib. Wa Allah la yahdi al kaid al khainin. Jadi pendapat kedua, ucapan ini adalah ucapan Nabi Yusuf. Ini pendapatnya Ibnu Jarir At-Tabari dan yang lainnya. Anna Allah la yahdi kaid al khainin wa ma ubarri nafsi inna nafsa la ammaratun bisu. Saya dirajihkan oleh Al-Imam Ibn Katsir, ini adalah ucapannya Imra'atul Aziz, bukan ucapannya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Karena siyaq al-kalam kullu min kalam Imra'atul Aziz bihadratil malik. Walam yakun Yusuf alaihi salatu wassalam indahum, bal ba'da dhalik ahdaruhul malik. Ya, karena Nabi Yusuf belum apa? belum keluar dari penjara. Ya, makanya Ibnu Katsir rahimahullah merojihkan ini adalah ucapannya apa? Imra'atul Aziz, bukan ucapan Nabi Yusuf, bukan. Allahu a'lam bissawab.